Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu di program acara kita, acara Penyejuk Kalbu, bersama yang disiarkan oleh radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Pembahasan kita pada hari ini akan masih tentang seputar dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Akan tetapi tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil, banyak sekali peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui keterangan ayat ini, yang itu semua sebenarnya bertujuan untuk mengarahkan kehidupan kita kepada jalan yang lebih baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan Allah menginginkan agar kita tetap menjalani kehidupan di jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-38 surat Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari atau suatu waktu yang telah ditentukan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan pembatasan dari Allah tentang kemudahan-kemudahan yang ia berikan kepada iblis, tentang pernyataan bagaimana batasan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kesempatan yang ia berikan kepada iblis sampai waktu yang sudah ditentukan. Ila yaumil, ya, sampai kepada hari waktil ma'lub, yang sudah diketahui. Artinya Allah sudah menjelaskan kepada iblis alaihissalam bahwa kepada iblis yang dilaknat oleh Allah, bahwa waktu yang ia berikan, kesempatan yang ia berikan, batasan hidup yang ia berikan satu saat akan berakhir, karena tidak akan ada seorang makhluk, satu makhluk pun yang akan kekal selama-lamanya. Ya, karena Allah sudah menjelaskan tiba pada harinya, jangankan iblis, malaikat sendiri yang merupakan para pembantu Allah itu semua akan ikut meninggal, sampai juga malaikat peniup sangkakala dan juga pembawa arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya tinggal itu adalah wajhu rabbika, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tinggal, yang memiliki jalal wal ikram, ketinggian dan juga kemuliaan. Jadi ini ayat sebenarnya juga merupakan bentuk lain daripada penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, bahwa silakan engkau hidup sesuka hatimu, tapi ada satu waktu di mana engkau akan dimatikan, dan ketika itu terjadi, bahwa azab yang sangat besar sudah menunggu dirimu. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menggambarkan tentang dialog yang terjadi ini, bahwa sebenarnya dialog yang terjadi itu bukan dialog yang menyenangkan, ya, tetapi penuh dengan hujatan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis mengatakan rabbi fa'anzirni ila aku tidak akan sujud, lam akun li asjuda, ya, li asjuda li basyarin khalaqtahu, aku tidak mau sujud di Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala fakhruj minha, keluar dari surga ini kalau tidak mau, ya. Wa inna alaika la'nata, kamu akan diberikan laknat. Iblis kemudian merengek lagi, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku. Apa kata Allah? Fa innaka minal munzarin, hiduplah suka hatimu dalam laknatku, ya. Bukan merupakan suatu respon kalimat atau balasan daripada permintaan yang lunak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penuh dengan hujatan, penuh dengan ancaman, sampai kepada ayat pembahasan kita pada hari ini, ila yaumil waqtil ma'lum, silakan hidup sesukamu, nanti satu saat engkau akan kuambil, ya. Ibarat kita nyuruh silakan keluar malam, nanti kutarik, nanti masuk ke dalam gitu. Silakan mau mencuri rumah siapa saja, tapi nanti satu saat akan aku masukkan ke dalam penjara. Jadi tidak ada di sini gambaran tentang percakapan yang begitu indah atau percakapan yang begitu lunak, akan tetapi semua penuh dengan hujatan dari Allah, penuh dengan tekanan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan suatu hal yang tentunya sangat tidak nyaman. Artinya dalam kata yang lain adalah bahwa iblis juga akan mati, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Karena ada semacam pemahaman dari iblis bahwa ketika dia meminta Rabbi fa'anzirni ila yaumi uba'asun, ya Allah tolong tangguhkan aku, ya. Kata Allah kemudian fa innaka minan munzarin, engkau akan diberi penangguhan. Ada semacam pemahaman dari iblis bahwa dia tidak akan mati. Ya, inilah yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil waqtil ma'lum, tidak ada satu makhluk pun yang akan hidup selamanya. Ya, engkau akan mati, malaikatku juga akan kumatikan, semua alam semesta ini akan dihancurkan pada waktunya, karena yang akan berkuasa itu adalah wayabaka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Hanya aku yang ada, hanya aku pencipta alam semesta, dan akulah satu-satunya yang maha hidup dan tidak ada yang lain. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 38 ini sangat singkat, hanya terdiri dari 4 kata, ila yaumil waqti dan al ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Ini adalah penggalan dari ayat sebelumnya, qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum, engkau akan diberi tangguh tapi sampai batas limit waktu tertentu. Batasan waktu tertentu ini, limit waktu ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan, semua makhluk yang berada di bumi akan fan. Maka disebut dengan dunia fana, dunia fana, dunia yang akan binasa. Tidak ada yang kekal kecuali wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mati dan tidak pernah wafat. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan ini memiliki limit. Walaupun ini terkait erat dengan iblis, tetapi juga menjadi pelajaran bagi kita yang memiliki perangai seperti iblis, ataupun yang melihat orang lain memiliki perangai seperti iblis. Artinya apa? Orang jahat itu pun akan wafat dan binasa. Jadi jangan ambil pusing dengan kejahatan orang jahat. Lepaskan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hatimu akan menjadi yang tenteram. Aku disakiti oleh dia, jangan ambil pusing. Banyak orang mengeluh dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya, atau mengeluh karena kondisi yang menjepit pada dirinya. Dia pun menjadi susah dan menderita. Orang yang bijak akan berkata kepada orang seperti ini dengan gambaran yang sederhana, wahai anakku yang gundah, ini garam, saya masukkan ke dalam segelas air dan saya aduk. Segenggam garam yang saya masukkan tadi sudah larut dan sekarang minumlah. Maka apa yang akan engkau rasakan? Pak tua, air ini tidak saja asin, tetapi pahit karena garamnya begitu banyak. Aku ambil lagi segenggam garam, kata Pak tua tadi. Aku buang ke danau yang luas dan aku aduk dengan gala. Sekarang, anakku, minumlah air yang aku garami dengan segenggam garam tadi. Diminumnya, diambilnya segelas air tadi dari danau yang luas dengan garam segenggam, dan dia mengatakan rasanya masih tetap seperti sedia kala, fresh, segar dan menyehatkan walaupun ada segenggam garam. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa ini? Bahwa hati kita lah yang mempengaruhi kehidupan kita menjadi pahit atau menjadi fresh. Kalau kita merasa hati kita sempit dan kerdil, maka musibah yang kecil segenggam garam dan hati kita sebesar gelas meresponnya begitu gundah. Tapi kalau hati kita lapang bagaikan seluas danau, segenggam garam tidaklah ada apa-apanya. Maka musibah bisa sama menimpa berbagai orang, tetapi ada orang yang lapang dadanya dan ada juga yang sempit dadanya. Lapang hati dan sempit hati. Orang yang beriman akan memahami bahwa yang mengganggu dia itu bagaikan garam dan hatiku bagaikan danau yang luas. Sementara orang yang kufur kepada Allah akan melihat gangguan itu bagaikan garam dan hatinya bagaikan gelas. Himpit, terjepit, pahit, lebih asin dari yang seharusnya. Inilah ila yaumil waqtil ma'lum. Ketika seseorang melihat ada kejahatan, dia pun yakin kejahatan itu akan binasa. Kalaupun dia akan melakukan kebaikan, seseorang melakukan kebaikan ila yaumil waqtil ma'lum, dia yakin kebaikan itu akan dibalas Allah setelah waqtil ma'lum ini. Ada hari pembalasan di mana semua amal buruk akan dipertanggungjawabkan dan semua amal baik akan diberi balasan yang berlipat ganda. Sungguh membahagiakan orang yang tahu bahwa hidup sementara ini untuk berbuat baik dan menepis segala kejahatan dengan berlapang hati dan dada. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah salah satu yang terpenting di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batasan waktu kehidupan bagi makhluknya. Di dalam ayat ini Allah memberikan batasan waktu kepada iblis karena tidak akan selamanya dia hidup, satu saat dia akan dimatikan. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini kita punya limit segala sesuatu. Ada waktu kita hidup dan juga ada waktu di mana batas kehidupan kita akan berakhir, dibatasi dengan kematian yang akan kita hadapi. Ada satu saat di mana kita hidup dalam keadaan masih kecil, tapi ini akan berakhir dengan masa dewasa. Ada masa di mana kita berada dalam kondisi muda, sehat dan kuat, tetapi ini juga punya batasan. Kalau satu saat uban akan memenuhi rambut kita, tulang-tulang kita akan semakin rapuh, dan kemudian kekuatan kita tidak sama lagi sebagaimana yang kita peroleh ketika kita masih muda. Wallahu khalaqakum min da'fin, summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menjadikan kamu dari keadaan yang lemah, ya, dilahirkan dari rahim ibu, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi, tidak bisa kencing sendiri, tidak bisa membersihkan diri sendiri, ya, semuanya harus diurus oleh orang lain. Ya, wa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Setelah kamu berada dalam keadaan lemah, Allah menciptakan kamu dalam keadaan kuat, bisa mandiri, sudah bisa pakai celana sendiri, sudah bisa membersih mandi sendiri, sudah bisa mandiri, bekerja sendiri, menghasilkan uang, punya keluarga lepas dari orang tua. Ya, wa khalaqa min ba'di da'fin min ba'di quwwatin da'fan. Tetapi ada evolusi yang terjadi selanjutnya di mana kita juga akan mengalami usia-usia tidak lagi produktif. Usia sudah tua, kembali kita kondisi seperti anak-anak, kita harus dirawat oleh orang, kita membutuhkan perhatian yang besar dari orang lain. Jadi hidup ini hanyalah perjalanan waktu dan setiap waktu itu punya batasan. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada itu untuk berbuat sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai menunggu beberapa 6 masa kata Rasulullah di dalam hadisnya, ya. Apakah engkau menunggu waktu kayamu sampai akhirnya fakir mengenaimu? Apakah engkau harus menunggu masa mudamu sampai akhirnya engkau dimasuki oleh masa tuamu? Apakah engkau akan menunggu masa sehatmu sampai engkau akhirnya diterkena oleh masa sakitmu? Ini semua merupakan satu bimbingan dari Rasulullah, bagaimana kita mempergunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, selagi tenaga masih kuat, beribadahlah. Jangan tunggu ketika tulang sudah reot, sudah mulai rapuh, baru kita kemudian baru rajin beribadah. Ketika otak kita masih kuat untuk menghafal dan berpikir, pergunakanlah dia, diproduktifkanlah, karena ini adalah masa yang terbaik bagi kita untuk memberikan sumbangsih yang terbesar bagi kehidupan kita. Ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.